pi dibuat ribut gelombang. Lok dapat tuan aliran naga, hati lang sakit rasa sang lekang. Lom kalang tuk bang ile-ile.